Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan maghfura, amalan maghfura. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan saliha, amalan maghfura. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi, hati ini penuh dengan dengki. Bertingkah laku sombong, iman semakin kosong. Berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Yeah. jagat terhina jasa dan terhina.